بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. Tayyib, sebelum kita melanjutkan hadis yang ketujuh, saya nasihatkan untuk ikhwah tulab terkait dengan kejadian yang sering terjadi pada antum, yakni menyimpan buku yang dipelajari di maktabah, ya, sehingga terkadang pada pelajaran baru cari-cari bukunya tidak ada, katanya dipinjam sama temannya. Hal yang demikian tentunya perlu untuk diperbaiki, karena ini qarinah bahwa dalam pelajaran-pelajaran tersebut antum tidak memegangnya kecuali pas mau dipelajari saja. Ya, dari situ menunjukkan kurang adanya himmah untuk memurojaah pelajaran yang diberikan. Sehingga alangkah baiknya jika kitab-kitab antum itu antum disimpan di lemari masing-masing. Ya, sehingga kemungkinan hilang atau hal yang semisalnya itu kemungkinan terjadinya ya sangat kecil. Lain halnya ya kalau disimpan di masjid atau disimpan di maktabah masjid, kemungkinan untuk dipakai oleh orang lain kemudian tidak dikembalikan atau dipindahkan ke tempat yang lain, hal itu banyak kemungkinannya. Baik, sehingga mulai dari hari ini ya, diupayakan untuk tertib. Nanti sesekali saya periksa di maktabah masjid. Ya, kalau ada punya salah satu antum ya, saya pindahkan ke kantor nanti. Gitu ya. Nanti kalau mau ngambil, nemui saya. Sebagai penyempurna pembelajaran atau pelajaran yang telah lalu dari hadis Abi Hurairah, man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutim shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Hadis ini dalam riwayat Al-Hakim yang dihasankan sanadnya oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil, dengan lafad man aftara fi Ramadhana nasian, barang siapa berbuka di bulan Ramadhan nasian, karena lupa. Jadi apa saja dari yang menjadikan seorang berbuka, entah itu makan atau minum, atau bahkan sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah dalam Al-Ifham Syarah Umdatil Ahkam, masuk di dalamnya hubungan suami istri. Ya, jika itu terjadi nasian karena lupa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala qada'a alaihi wala kaffarata, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengqada, tidak pula untuk membayar kafarah. Ya, dalam lafaz yang muttafaq alaih di sini yang kita pelajari, fal yutimma shaumahu, hendaklah dia sempurnakan puasanya tersebut. Jadi dari riwayat yang lain tadi yang diriwayatkan Al-Imam Al-Hakim, menunjukkan bahwa tidak ada ya kewajiban untuk seseorang yang melakukan salah satu di antara pembatal dari puasa karena lupa untuk mengqadha, tidak pula untuk membayar kafarah. Sudah kita pelajari pula termasuk yang semakna dengan lupa, ketika seseorang melakukan suatu karena kesalahan ya, tanpa menyengaja untuk melakukannya. Ya, berdasarkan keumuman hadis yang sudah disebutkan juga oleh Imam As-Sa'di, ufiya li ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Tapi kita masuk pada hadis berikutnya. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah fi kitabih Umdatul Ahkam. Al-hadis as-sabi', hadis yang ketujuh. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, tiba-tiba seseorang mendatangi beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebutkan di sini siapa nama sahabat itu, karena ini bukan perkara yang terpenting. Yang terpenting kita memahami qadiyah dari kejadian tadi. Faqala, kata lelaki tadi, ya Rasulullah halaktu, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Qala, ma laka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa perkaranya ini yang menjadikan kamu berkata kamu telah celaka? Qala, kata lelaki tadi, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Wa fi riwayah, asabtu ahli fi Ramadan. Kata lelaki tadi, saya telah menggauli istriku dalam keadaan saya sedang berpuasa. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan, ya, saya mendatangi keluargaku ya di bulan Ramadan. Jadi puasa yang dimaksud yang dilaksanakan oleh lelaki tadi ya di bulan Ramadan. Jadi puasa wajib ya, dan dia sedang melaksanakan itu ya adaan, bukan mengqadanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah engkau mendapati seorang budak yang engkau bisa membebaskannya? Artinya entah dia memiliki budak sendiri atau dia memiliki harta untuk membeli dan membebaskan seorang budak. Qala, dijawab oleh laki tadi, la, tidak. Artinya dia tidak memiliki, tidak punya kemampuan pula untuk bisa membebaskan budak. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Apakah itu masih kurang ya, ya ada yang punya nuskhah yang lain? Tastati'u, itu kurang ya sebelum ainnya. Apakah kamu mampu untuk menjalankan puasa selama 2 bulan berturut-turut? Qala, dijawab oleh lelaki tadi, la, tidak ya Rasulullah. Qala fahal tajidu it'ama 60 miskinan? Ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mendapati harta untuk bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala, dijawab lelaki tadi, la, katanya tidak. Jadi tidak punya kemampuan untuk memberikan makan kepada 60 orang miskin. Qala, kata perawi, famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun terdiam ya beberapa saat. Fabainama nahnu ala dzalik. Ya, di tengah-tengah ya kami sedang dalam keadaan demikian, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam diam, para sahabat yang lain ya juga terdiam. Idh utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamrun. Tiba-tiba didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya diberikan kepada beliau satu keranjang yang di dalamnya berisi tamr, kurma. Wal 'araqu al miktal. Ini al 'araq maknanya al miktal. Ini tadi sudah disebutkan keranjang. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aina sa'il? Mana tadi orang yang bertanya tadi? Qala, kata lelaki tadi, ana, saya ya Rasulullah. Qala, khudh hadha fatasaddaq bihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil ini. Yani, ya, keranjang yang berisi kurma tersebut. Fatasaddaq bihi, dan sedekahkan, ya, sedekahkan dengan ya kurma ini. Faqala ar-rajul, kata lelaki tadi, a'ala afqara minni ya Rasulullah? Apakah ini disedekahkan kepada orang yang lebih fakir dibandingkan aku ya Rasulullah? Kata lelaki tadi bertanya, apakah ini harus aku sedekahkan kepada orang yang lebih fakir, lebih miskin dibandingkan aku? Fawallahi ma baina labatayha yuridu al-harratain ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Kata lelaki tadi, dia bersumpah, wallahi, ya demi Allah, tidak ada di antara ya dua bukit ya batu, al-harratain ini yang ada di sebelah barat dan timur Madinah, ya, bukit batu yang hitam. Tidak ada di antara dua tempat ini satu keluarga pun yang lebih miskin dibandingkan keluargaku. Artinya kalau itu ya diberikan kepada yang lebih miskin daripada aku, aku tidak mendapatinya. Karena yang paling miskin secara zahirnya adalah keluarga orang tadi. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa ya, sampai nampak gigi-gigi taring beliau. Dan ini ya pemandangan yang jarang didapati dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena keumuman yang beliau lakukan jika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan tersenyum ya. Ya, tidak pernah didapati Nabi kita tertawa terbahak-bahak. Tsumma qala, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at'imhu ahlak. Jika demikian keadaannya, ya berikan ya keluargamu, yakni makanan kurma tadi untuknya. Tapi hadis ini muttafaqun alaih. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qawluhu fi hadis Abi Hurairah, bainama nahnu julusun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت. Dari hadis Abi Hurairah, dari perkataan beliau, di tengah-tengah kami sedang duduk-duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang dan dia berkata, ya Rasulullah, saya telah binasa. Di sini juga menunjukkan hal yang termasuk menjadi kebiasaan Nabi. Beliau biasa duduk-duduk dengan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis Jibril, ya, Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di dalam hadis ini juga demikian. Dan ini tentu menjadi contoh teladan ya bagi kita semua, terlebih orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kedudukan di tengah masyarakatnya ya, agar mencontoh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berkumpul dengan mereka ya, memberikan faidah kepada mereka ya, tidak istilahnya menjauh dari mereka. Kemudian perkataan orang tadi halaktu, aku telah binasa. Kata Al-Imam As-Sa'di, wal muradu bihadal halaki al-ma'nawi ad-dini. Yang dimaksud dengan kebinasaan yang diungkapkan oleh sahabat tadi, yakni yang sifatnya ma'nawi, yang sifatnya terkait dengan agama. Baik. Fa innal halaka yutlaqu 'ala al halak alladhi huwa al maut diddul hayati al hissiyah. Karena yang namanya istilah al halak ya terkadang digunakan untuk menunjukkan kematian. Yang ini merupakan lawan dari kehidupan yang sifatnya hissi indrawi. Yakni lepasnya ruh dari jasad. Ini diistilahkan juga dengan al-halak. Ya. Makanya dalam pelajaran faraid, ya, biasa dalam soalkan halaka halik. Ya seperti itu. Iya, bukan mata mayit. Tidak gitu ya. Yang sudah dapat faraid. Begitu. Ja'far lupa ya, biasanya diungkapkan dengan halaka halik, artinya telah meninggal. Kemudian wa yutlaku ala fi'lil muharram al-mujib, ya al-mujibi lil ismi al-muhlik. Dan terkadang istilah al-halak, kebinasaan, itu digunakan untuk mengistilahkan ya perbuatan, artinya pelaku atau perbuatan haram, ya perbuatan haram, ya yang mewajibkan dosa dan kebinasaan. Dan ini ya musibah yang sesungguhnya. Kalau musibah-musibah yang sifatnya duniawiyah, ya seseorang meninggal ya dalam keadaan istiqomah dengan agamanya, ya mungkin dia ya terbentur benda keras, entar tertabrak ya truk atau yang semisalnya, ya bahkan itu termasuk diantara ya, hal-hal yang menjadikan seorang mendapatkan pahala syahadah. Ya. Namun kalau seorang dia menyimpang, terjatuh dalam dosa, atau bahkan waliyazubillah dia mati di atas dosa tersebut, ya ini kebinasaan yang sesungguhnya. Maka penting bagi kita agar senantiasa ya di setiap tarikan nafas, ya setiap detik kehidupan kita, untuk senantiasa menjaga keistiqomahan. Dan termasuk di antara sebab-sebab istiqomah yang sangat penting adalah doa, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekokohan di atas agama ini. Juga di antara sebab istiqomah thalabul ilm, karena tidak mungkin seorang bisa istiqomah tanpa ilmu. Ya, termasuk di antara sebab istiqomah adalah teman yang baik. Karena teman yang baik akan menjadi pengingat kita di saat lupa, akan membimbing kita ya kepada yang baik. Itulah ya teman yang sesungguhnya akan memberikan kebaikan bagi kita. Kemudian ungkapan orang tadi halal dalam artian bahwa apa yang dia lakukan itu suatu pelanggaran. Ya. Apa yang dia lakukan itu sebuah pelanggaran. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma lak ay ma ahlakaka?" Jadi perkara apa yang telah membuatmu binasa? Yang membuatmu terjatuh dalam sebab kebinasaan. Jadi wa ayyu syai'in asabak? Ya perkara apa yang telah menimpamu? Qala, kata lelaki tadi, waqa'tu 'ala imra'ati wa ana shaim. Wa fi riwayah asabtu ahli fi Ramadan. Bahwa saya telah menggauli istri saya dalam keadaan saya yang sedang berpuasa, ya. Saya menggauli keluargaku di bulan Ramadan. Falamma 'alima Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu ja'a ta'iban nadiman taliban ma yuzilu anhu ma waqa'a fih, arsyadahu sallallahu alaihi wasallam ila zalika faqala hal tajidu raqabatan tu'tikuha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui dari lelaki tadi bahwasanya dia datang dalam keadaan taiban, ya dalam keadaan taubat, mengaku bahwa apa yang dilakukannya itu perkara kebinasaan, ya kemudian dia pun nadiman dalam keadaan menyesal, dan penyesalan merupakan bukti kesungguhan taubat. At-taubatu an-nadmu au kama qala sallallahu alaihi wasallam, taubat itu adalah penyesalan, ya. Kemudian taliban ma yuzilu anhu ma waqa'a fi. Dia pun dalam keadaan mencari, meminta bimbingan kepada Nabi SAW perkara yang akan bisa menghilangkan ya akibat buruk dari dosa yang telah terjadi padanya. Maka ketika Nabi SAW mengetahui hal ini, arsyadahu SAW ila zalik. Maka Nabi SAW membimbing sahabatnya tadi kepada perkara yang akan bisa menghilangkan efek ya, buruk dari dosa yang telah dia lakukan. Faqala, beliau bertanya, hal tajidu raqabatan tu'tikuha? Apakah engkau mendapati budak yang bisa engkau merdekakan? Raqabah di sini ya, yang dimaksud tentunya yang telah berislam, raqabatun atau raqabatan muslimatan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya. Karena termasuk di antara syarat budak yang dimerdekakan kalau sudah berislam. Qala, dijawab oleh laki tadi, la, dia tidak punya kemampuan untuk bisa memerdekakan budak. Wa fi riwayah annahu daraba ala unukihi wa qala wallahi ya Rasulullah la amliku ghairu hadhihi. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan Al-Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Salamah ibn Sakhr al-Bayadhi, lelaki tadi ya menepuk lehernya seraya mengatakan, demi Allah ya Rasulullah ya, aku tidak memiliki kecuali ini. Ya, kecuali leher ini. Baik. Kemudian qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain? Lantas kalau kamu tidak punya kemampuan untuk memerdekakan budak, apakah kamu sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, dijawab oleh laki tadi, la, ya, tidak ya Rasulullah. Wa fi riwayah, ya, dalam riwayat yang lain yang juga riwayat ini dikeluarkan Imam Ahmad dari sahabat yang sama, sahabat Salamah ibn Sahr al-Bayadhi. Kata laki tadi, fa wa hal asabani ma asabani illa minasyam. Tidaklah al-halak, kebinasaan yang menimpaku ini ya Rasulullah, kecuali sebabnya dari puasa tadi. Artinya menjalankan puasa yang itu di bulan Ramadan, saya sampai terjatuh ya dalam pelanggaran seperti itu. Ya, mana kuat kalau 2 bulan berturut-turut ya berpuasanya. Ai annahu la yamliku nafsahu. Yani dia menerangkan bahwa dia tidak mampu untuk menguasai dirinya. Walihada ya lam yamlikha fi siyami syahrin wahidin. Karenanya dia tidak mampu untuk menguasai dirinya, mengendalikan dirinya fi siyami syahrin wahidin. Ya, ketika menjalankan satu, yakni puasa 1 bulan saja. Hatta waqa'a fima waqa'a fi. Hingga dia terjatuh dalam pelanggaran yang dia terjatuh padanya. Yang dia mendatangi istrinya. Ya, kata Al-Imam Sa'di, fakaifa bisyahraini ma'atulil hijrah. Maka bagaimana lagi? Ya, kalau ya melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut disertai dengan panjangnya masa hijrah, jadi masa perpisahan ya, menjauhi istrinya. Jadi tidak menggaulinya. Ya, jadi dia menjalankan puasa satu bulan saja terjatuh dalam pelanggaran, apalagi kalau dua bulan berturut-turut. Qala, kemudian kata Nabi SAW, fahal tajidu it'ama sittina miskinan, apakah engkau mendapati kemampuan untuk bisa memberi makan kepada 60 orang miskin? Qala la, dijawab oleh laki tadi, tidak ya Rasulullah. Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, fafihi annahu yajibu bilwat'i fi nahari ramadana hadhihi al-kaffaratu. Sehingga di hadis ini, di antara faedahnya, menunjukkan bahasanya wajib dengan sebab seseorang yang menggauli istrinya di siang Ramadan untuk membayar kafarah ini. Wahiya ka kafaratil zihar ala tertib. Di mana kafarah menggauli istri di siang Ramadan ini seperti kafarah, ya, seorang yang melakukan zihar. Jadi mengatakan kepada istrinya, ya, bahwa ya punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya apa? Dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan hal yang demikian di dalam surat Al-Mujadilah. Jadi kafarah atas perbuatan menggauli istri siang Ramadan seperti kafarah zihar, dilakukan secara tertib. Artinya apa? Ditempuh yang pertama dulu, yakni membebaskan budak. Ya, kalau di zaman kita tidak ada budak, ya, maka ke kafarah berikutnya. Apa berikutnya? Apa? Mengasih makan orang miskin. Betul Muhammad? Betul. Azam? Shaumu syahraini mutatabi'aini, berpuasa dua bulan berturut-turut. Nah, kalau puasa ini selama dua bulan berturut-turut tidak mampu, ya, maka ke kafarah yang ketiga, yakni memberi makan 60 orang miskin. Faman qadira 'alal itqi, sehingga siapa yang punya kemampuan untuk membebaskan budak, memerdekakan budak, la ya'dilu ila siyam, dia tidak boleh beralih untuk memilih puasa, ya. Tidak boleh beralih untuk kemudian dia memilih puasa untuk kafarahnya. Wa man istata'a siyama, demikian pula, ya, kalau mungkin seperti di masa kita tidak ada perbudakan, seseorang yang mampu untuk berpuasa, ya, membayar kafarahnya dengan puasa, la ya'dilu ilal it'am, dia tidak boleh, ya, beralih kepada memberi makan ini 60 orang miskin. Baik. Jadi kafarah ini sekali secara tertib urutan. Kalau tidak mampu yang paling atas, maka berikutnya. Kalau tidak mampu yang berikutnya, maka yang berikutnya lagi. Pada sebagian kafarah, ya, itu ada dengan pilihan. Seperti kafaratul yamin, ya, kafarah seorang yang bersumpah. Itu ada pilihan. Kemudian kata Imam As-Sa'di rahimahullah berikutnya, wa ghairul wat'i minal mufattirat la yajibu bihi kaffaratun. Adapun yang selain menggauli istri dari pembatal-pembatal puasa. Ini seseorang yang melakukan pembatal yang lainnya, entah itu makan ataupun minum, ya bukan karena lupa tapi sengaja. La yajibu bihi kafarah, ya tidak ada kewajiban kafarah atas pembatal selain al-wata', selain menggauli. Jadi, karena nas yang ada ya terkait dengan kafarah, ya terkait dengan kafarah ini pada ya pembatal dengan sebab al-wata', dengan sebab ya hubungan suami istri. Dan ini ya berlaku bagi ya keduanya, ya suami ataupun demikian pula istrinya. Baik. Kemudian wa kadzalika al-wat'u fi siyami ghairi Ramadan laisa fihi kafarah. Demikian pula di antara faedah terkait dengan kafarah ini, bahwa kalau puasa yang dijalankan itu bukan puasa Ramadan, ya bukan puasa Ramadan, maka tidak ada padanya kafarah. Ya, tidak ada padanya kafarah. Ini kalau puasa selain di bulan Ramadan. Dijelaskan oleh beliau alasannya, li'annal kafarata li hurmati Ramadhana, li hurmati zamani Ramadhana. Karena sungguhnya kafarah ini ya datang ketetapannya karena kehormatan, kemuliaan ya waktu Ramadan. Ini alasannya. Sehingga kalau itu terjadinya di luar bulan Ramadan, maka tidak ada kafarah ini. Wa kadzalika qada'uhu laisa fil wad'i fihi kafarah. Demikian pula kalau misalnya terjadi ya pada seseorang dia sedang mengqadha ya puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan. Entah karena sakit atau karena safar, kemudian ketika dia menjalankan qadha dari puasa Ramadan tersebut, yang jelaskan berarti di luar bulan Ramadan ini ya. Iya. Qadhanya di luar bulan Ramadan kan mestinya. Ya. Maka ketika dia menggauli istrinya, karena mungkin sama-sama sedang mengqadha juga, kan mungkin dulu pas Ramadannya safar bersama, ya, kemudian untuk lebih meringankan dalam menjalankan puasa juga ya puasanya bersama, kemudian terjadi ya perbuatan itu ya di luar bulan Ramadan, maka ya tidak ada kewajiban kafarah pada perbuatan tadi karena itu ya terjadinya di luar bulan Ramadan. Kemudian lakin, akan tetapi ya sumu fil wat'i fi siyamil fardhi, ya dia terjatuh ataunya dengan sebab perbuatan itu terjatuh dalam dosa ketika menjalankan puasa yang wajib, ya ketika menjalankan puasa yang wajib kemudian terjadi perbuatan ya, hubungan suami istri, maka terjatuh dalam dosa. Dunan nafal, ya berbeda dengan kalau itu puasa sunnah. Berbeda kalau puasa sunnah. Kemudian Kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa fihi anna al-wat'a fi nahari Ramadhan fihi al-ismul azim. Di antara faedah hadis ini juga menunjukkan ya perbuatan hubungan suami istri di bulan Ramadhan. Pada perbuatan ini merupakan al-ism al-azim, dosa yang besar. Kenapa? Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqarra ala qawlihi halattu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membenarkan ucapan sahabat tadi ketika sahabat tadi mengatakan halattu, aku telah binasa. Jadi ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang enteng, bahkan itu perkara yang membinasakan. Taiballahu ta'ala alam. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.